Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan kajian fikih pada kitab الدرر البهية في المسائل الفقهية karya الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan sejumlah permasalahan yang berhubungan dengan nawaqidul wudu, pembatal wudu. Baik, di antaranya makan daging unta. Kemudian kata al-muallif rahimahullahu taala juga termasuk pembatal wudu wal qai'u wa nahwihi. Yakni muntah dan yang sejenisnya, muntah dan yang sejenisnya. Baik, setelah kita sebutkan yang rajih dalam permasalahan ini seperti apa ya, Man? Kalau muntah istihbab, paling minimal hukumnya istihbab atau maksimal ya, paling tinggi hukumnya istihbab, tidak sampai membatalkan wudu. Itu pun kalau hadis-hadis tentang itu sahih, tapi bagaimana yang telah kita sebutkan hadis-hadisnya dhaif. Iya. Dan kata beliau wa nahwihi, dan yang semisalnya. Apa maksudnya? Yang semisal muntah. Apa maksudnya? Yang semisal muntah. Hah? Seperti mimisan, sendawa yang disertai dengan cairan, cair. Kemudian yang terakhir wa masul zakar, dan menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan yang sahih membatalkan wudu. Dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Iya. Berdasarkan hadis, man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Hadis Bisra binti Safwan. Dalam riwayat Ahmad, Ahlu Sunan, Malik Syafi'i, dan yang lainnya. Baik. Dan telah kita sebutkan satu kalimat yang lebih afdal dibanding massa zakar. Andaikan beliau menyebutkannya, itu yang lebih bagus. Apa itu? Masul farj. Maknanya? Ya. Maknanya masul farj. Yashmal kubul wa dubur. Farj. Yashmal kubul wa dubur. Baik. Dalilnya? Menarif. Nanti akhir. Man masa farjahu fal yatawadda. Hadis Abu Ayyub dan Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anhumah. Man masa farjahu fal yatawadda. Diwetkan oleh Imam Al-Baihaqi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik. Bagaimana dengan menyentuh wanita? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awlamastumun nisa, apabila kalian menyentuh wanita. Maka ayat ini menunjukkan menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Baik. Atau ya akhi, kalau menyentuh wanita, halal atau haram? Hah? Atau halal atau haram? Yang ditanyakan halal atau haram menyentuh wanita. Yang muhrim itu orang yang berihram haji dan umrah. Yang mahram, kalau yang mahram haram. Kalau begitu membatalkan wudu atau tidak? Haram berarti tidak membatalkan wudu. Bagaimana bisa? Bisa saja toh, karena tidak ada dalil. Baik, tidak ada dalilnya yang sahih wa sharih menyentuh wanita membatalkan wudu. Baik. Jadi apa makna firman Allah awlamastumun nisa? Waqaf. Maknanya adalah jima. Dari mana antum tahu? Tafsir Ibnu Abbas. Kemudian dari mana lagi? Ayat. Dari mana? Dari mana bahasa? Al-mulamasah. Dari mufa'ala. Fa'ala yufa'il. Baik. Demikian pula perbuatan Nabi SAW. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ada satu permasalahan terakhir yang beliau sebutkan oleh Asy'ari. Itu tentang berwuduk dari makan makanan yang disentuh oleh api atau dimasak oleh api. Yang kata beliau, ini hukumnya mansukh. Memang ada hadis di mana Nabi SAW memerintahkan untuk berwuduk apabila seorang makan makanan yang disentuh oleh api. Tapi hukumnya mansukh. Beliau menyebutkan dari sejumlah sahabat, para khulafaur rasyidin, Ibnu Abbas, Abi Talha, demikian pula Jabir, bahwasanya hukumnya mansukh. Baik. Sebagian ulama mengatakan hukumnya paling tinggi adalah mustahab, tidak lagi sampai wajib atau tidak sampai membatalkan wudu. Baik. Kemudian ada yang perlu kita ralat tentang masalah terjemahan hadis yang kita sebutkan, yaitu hadis Abu Hurairah, juga Aisyah dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul aqabi minan nar." Wailul aqabi minan nar. Itu sebelumnya kita terjemahkan dengan mata kaki, celaka mata kaki dari api neraka. Yang benar itu adalah tumit atau bagian akhir dari kaki. Ini alhamdulillah dikoreksi oleh sebagian ikhwan karena melihat pada beberapa syarah ulama memang maknanya demikian. Ini bagian akhir kaki, bukan mata kaki. Wailun ila aqabi minan nar. Tapi wasil insyaallah taala babul ghusl. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu babul ghusl. Bab ini terdiri dari 3 pasal. Yang pertama tentang mujibat al-ghusl, hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang kedua kaifiyatul ghusl, tata cara mandi. Dan yang ketiga al-ghusl al-masnunah, mandi-mandi yang disunnahkan. Insyaallah taala 3 pasal ini akan kita pelajari dalam babul ghusl. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, yajibu bi khurujil maniyyi bi syahwatin walau bi tafakkurin. Wajib mandi dengan keluarnya mani karena syahwat, walau bitafakkurin, walaupun hanya dengan memikirkannya, bukan dari hasil berjima. Wabiltiqa'il khitanain, demikian pula wajib mandi karena bertemunya dua khitan. Wabiltiqa'il haidi, dan karena berhentinya haid, wajib mandi. Wannifasi, demikian pula berhenti nifas bagi wanita. Wabilihtilami ma'awujudi balalin, dan karena mimpi basah disertai dengan adanya basah itu sendiri. Yani basah air mani, bukan ngompol. Wabil mauti, dan dengan kematian. Wabil Islam, dan dengan Islam. Maksudnya, karena dia sudah meninggal, wajib dimandikan, dan karena dia masuk Islam, wajib untuk mandi. Baik. Ini matan Abdullah al-Bahiyah tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Boleh menyebutkan ada 7. Ada 7 sebab yang mewajibkan mandi. Nanti akan kita tambahkan beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, yajibu bi khurujil maniyyi bi syahwatin walau bi tafakkurin. Babul ghusl, bab tentang mandi. Pasal yang pertama tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama, khurujil mani, keluarnya mani. Yajibu bi khurujil mani, wajib karena mengeluarkan mani bi syahwatin, dengan syahwat. Walau bitafakkurin, meskipun hanya dengan memikirkan, mengkhayal kepada hal-hal yang mengantarkan kepada syahwat, lalu mengeluarkan air mani. Maka hal ini mewajibkan mandi berdasarkan firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian junub, maka hendaklah kalian mandi atau bersuci. Baik. Dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u minal ma'." Al-ma'u minal ma', kewajiban mandi dengan air itu karena mengeluarkan air, yaitu air mani. Tetapi ulama menjelaskan, disyaratkan keluarnya air mani ini dengan sebab syahwat. Artinya kalau bukan syahwat, maka tidak wajib mandi. Seperti karena suatu penyakit. Karena suatu penyakit, seorang mengeluarkan air mani, maka tidak wajib mandi. Dan hikmahnya di situ, orang yang keluar mani dengan syahwat, itu membuat badannya lemas, sehingga sangat cocok dia mandi sehingga dia bisa segar kembali. Ini hanya hikmah saja yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Walau ditafakkurin, walau dia hanya dengan berpikir atau memikirkan syahwat sehingga mengeluarkan air mani. Artinya, walaupun tidak sampai berhubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang bisa mengeluarkan syahwat, hanya sekedar mengkhayal, maka kalau dia keluar mani dengan syahwat, wajib baginya untuk mandi. Baik, ini yang pertama. Wasani wabiltiqa'il khitanain, dan wajib mandi apabila telah bertemu dua khitan, yaitu khitan laki-laki dan khitan perempuan, suami istri. apabila telah bertemu dua khitan, keluar mani atau tidak keluar mani, acaranya selesai atau belum, wajib mandi. Sudah wajib mandi. Ya, mungkin saja belum selesai, ada sesuatu sebab terputus. Kalau sudah sempat bertemu, walaupun hanya beberapa detik, sudah wajib mandi. Sudah wajib mandi berdasarkan hadis dalam riwayat Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqa al-khitanani faqad wajib al-ghusl." Ini jelas. Apabila dua khitan telah bertemu, maka telah wajib mandi. Dalam lafaz Muslim, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massa al-khitanu al-khitana faqad wajib al-ghusl." Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massa al-khitanu al-khitana faqad wajib al-ghusl. Apabila seorang telah duduk di antara cabangnya yang empat, yaitu dua kaki dan dua tangannya, wa massal khitanul khitana, dan khitannya telah menyentuh khitan istrinya, faqad wajib al-ghusl, maka telah wajib mandi. Baik. Dan di sini ada tiga masalah atau tiga faedah yang perlu dipahami. Yang pertama, al-had, ukuran. Kapan hubungan suami istri itu mewajibkan mandi? Maka jelas dalam hadis-hadis, idza iltaqa al-khitanani, apabila telah bertemu dua khitan. Apabila telah bertemu dua khitan. Dan tempat khitan itu sudah dimaklumi, yakni al-hashafah. Ini kulit depan yang ada di kemaluan laki-laki. Nah ini, apabila sudah menyentuh kemaluan wanita, wajib mandi. Dan yang menjadi ukuran di situ, kata para ulama adalah taghibul hashafah. Apabila ujungnya ini, ujung penis, sudah enggak kelihatan, tenggelam dia pada tempat yang paling dia sukai. Ini berdasarkan hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza taqa al-khitanani wa ghabat al-hashafah, faqad wajaba al-ghusl anzala am lam yunzil." Apabila dua khitan bertemu dan ujung penisnya ini sudah hilang, tenggelam, maka telah wajib mandi, apakah dia mengeluarkan mani atau tidak mengeluarkannya. Apakah dia mengeluarkan mani atau tidak mengeluarkannya. Hey, kayaknya pemandangannya tidak bagus ya. Kalau sedang taklim, anak-anak pada ketawa-ketawa, main-main. Bagusnya dikasih tugas apa ini anak-anak ini? Dikasih tugas lah, menulis atau membaca PR. Hey. Ini yang pertama, ukurannya. Kemudian masalah yang kedua, bukanlah termasuk syarat adanya khitan tersebut. Tetapi yang dimaksudkan di sini maudhi'ul khitan, tempat di khitan. Jadi bukan itu maksudnya adanya khitan, tapi tempat di khitan. Ini yang dijelaskan para ulama. Jadi andaikan seorang belum di khitan, seperti misalkan orang baru masuk Islam, sudah dewasa belum di khitan, belum sempat di khitan, lalu bertemu khitannya dengan khitan istrinya, maka wajib baginya mandi. Ini maksudnya. Baik. Kemudian permasalahan yang ketiga, faedah yang bisa kita petik dari hadis-hadis ini, yakni masyru'iyatu khitanil mar'ah. Disyariatkannya wanita itu dikhitan. Disyariatkannya wanita itu dikhitan. Walaupun peraturan dokter jahiliyah, mereka tidak membenarkan adanya khitan bagi wanita. Ini peraturan jahiliyah. Dalam hadis-hadis ini jelas terdapat dalil disyariatkannya khitan bagi wanita. Namun pendapat Al-Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, hukum khitan bagi wanita tidak sampai wajib, tidak seperti laki-laki. Tetapi hikmahnya sangat besar sekali. Dijelaskan oleh para ulama, bagian yang harus dikhitan dari wanita itu, katanya kalau dia berlebihan, maka nafsu seksualnya itu juga berkobar-kobar seperti wanita-wanita kafir. Tapi kalau dihilangkan sama sekali, nafsunya malah jadi hilang. Jadi dipotong sedikit saja. Dipotong sedikit. Jangan semuanya. Baik. Hadis-hadis ini jelas. Wanita disyaratkan untuk berkhitan, hanya saja tidak sampai pada hukum wajib ala qawli ba'dil ulama. Tapi yang keberapa? Yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, yang mewajibkan mandi, wabim qita'il haydi, dan dengan terputusnya haid atau selesai dari masa haid, maka wajib bagi seorang wanita untuk mandi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai mereka suci. Jadi jangan kalian berjima, berhubungan suami istri di tempat keluarnya darah haidnya. Fa idza tataharna, apabila mereka telah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian. Ini dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat ke 122. Adapun dalil dari As-Sunnah di dalam As-Sahihain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pada kisah Fatimah binti Abi Hubaysh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza aqbalatil haidah fada'is shalah." Apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah salat. "Wa idza adbara faghtasili wa shalli." Dan apabila haidmu telah pergi, telah selesai, maka hendaklah kamu mandi dan salat. Ini dalil menunjukkan bahwasanya wajib bagi wanita untuk bersegera mandi apabila telah berhenti haidnya. Wan nifas, yang keempat, nifas. Ini ulama sepakat hukum nifas sama dengan hukum haid. Apabila nifas telah berhenti, maka wajib juga bagi seorang wanita untuk segera mandi. Untuk segera mandi. Baik. Kemudian yang kelima, al-ihtilamu ma'wujudi balalin. Wabil-ihtilami ma'wujudi balalin. Yang mewajibkan mandi apabila seorang mimpi basah, disertai dengan adanya basah itu sendiri, yakni adanya air mani, apakah pada pakaiannya atau pada badannya atau pada tempat tidurnya. Baik, ini berdasarkan dalil disebutkan oleh Asy-Syarif hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yajidul balad wa la yadhkuru ihtilaman." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang seseorang yang mendapati air mani tetapi dia tidak ingat dia mimpi atau tidak. Faqala yaghtasil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dia mandi. "Wa 'anil rajul yara an qad ihtalama wa la yajidul balad." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang, yakin dia mimpi basah, tapi setelah bangun dia tidak mendapati air mani. Faqal la ghusla alaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak wajib baginya mandi. Demikian pula hadis Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini kisah tentang Ummu Sulaim yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi min al-haq." Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. "Fahal 'alal mar'ati al-ghuslu idza talamat?" Maka apakah wajib bagi wanita itu mandi apabila dia mimpi? Ini mimpi basah. Qala na'am idza ra'atil ma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, apabila dia melihat air. Ini melihat air mani. Baik. Ini yang dijadikan dalil oleh al-mu'allif rahimahullahu taala, mimpi basah lalu ada air di situ, ada air mani. Artinya, kalau tidak ada air mani, tidak mewajibkan mandi. Baik. Jadi yang menjadi ukuran di sini bukan mimpinya sebenarnya, tetapi air mani ada atau tidak. Ini maksud al-mu'allif rahimahullahu taala. Tapi yang sahih di sini perlu ditafsir, perlu dirinci. Rincian yang pertama, apabila seorang mimpi basah, kemudian dia lihat ada air mani, namun dia masih ragu. Jadi malam benar-benar mimpi apa enggak ya? Tapi jelas-jelas dia lihat di pakaiannya atau di badannya atau di tempat tidurnya ada air mani. Maka yang seperti ini wajib mandi. Jelas. Ada bukti. Baik. Keadaan yang kedua, apabila seorang mimpi basah, lalu setelah dia bangun, tidak ada air mani. Tidak basah pakaiannya dengan air mani. Namun dia yakin dia mimpi basah. Bersamaan dengan itu, ada madhannatu khafai hadzal balal. Ada persangkaan tersamarnya basah air maninya ini. Bisa babin minat asbab. Karena ada satu sebab. Baik, paham keadaannya. Dia yakin mimpi basah. Tapi setelah bangun, tidak ada bekasnya. Cuma ada satu persangkaan, kemungkinan besar hilang sudah bekasnya. Karena ada satu sebab. Bisa saja hilang. Karena ada satu sebab. Mungkin dia tidak tahu istrinya sudah ganti pakaiannya, sudah bersihkan. Bisa saja. Baik. Atau mungkin panas. Pas musim panas, tidur siang, panas sekali sampai kering. Atau kipas angin kencang. Lalu hilang bekasnya. Maka dalam keadaan seperti ini, walaupun dia tidak melihat air, wajib mandi. Ini tafsirnya. Wajib mandi. Baik. Ini perincian yang kedua. Yang ketiga, apabila seorang mimpi basah, walaupun dia yakin sepenuhnya, tetapi dia tidak mendapatkan air dan tidak ada juga persangkaan bahwa tadinya basah kemudian sudah hilang. Baik. Maka inilah yang tidak memerlukan mandi. Dia ingat yakin, tadi malam mimpi basah, tapi setelah bangun tidur tidak ada bekasnya dan tidak ada kemungkinan yang menyebabkan basahnya itu hilang seketika. Tidak dalam keadaan panas, tidak ada yang mengganti pakaiannya, tidak ada yang membersihkannya, tidak pula ada angin kencang sehingga bisa mengeringkan. Pokoknya tidak ada bekas lah sama sekali. Maka dalam keadaan seperti ini tidak wajib baginya mandi. Tidak wajib baginya mandi. Baik. Ini perincian yang benar insyaallah taala di dalam masalah ini. Jadi, kalau seorang yakin mimpi walaupun dia tidak menemukan air, maka dilihat keadaannya. Kalau ada perkiraan air itu tadinya ada kemudian hilang, maka wajib baginya mandi. Tapi kalau tidak ada perkiraan itu, maka tidak wajib baginya mandi. Demikian wallahu taala alam. Baik. Ini sebab mandi yang kelima. Masih ada tersisa 5 lagi sehingga genap 10. 5 lagi penyebab wajibnya mandi atas seorang muslim maupun muslimah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdul Sufyan. Dan insyaallah kita memasuki sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah pertanyaan yang kemarin pun masih banyak yang belum disampaikan oleh Ustaz Abu Abdul Sufyan. Dan insyaallah mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan sedikit demi sedikit insyaallah mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdul Sufyan. Dan kami beritahukan lagi sekali lagi kepada para pendengar radio dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 085353020304. Baik, mungkin itu yang ingin disampaikan. Maka kami persilakan kepada Ustaz Abu Abdul Sufyan untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya mau tanya Pak Ustaz, berdasarkan hukum apa bila dalam sholat ketika membaca doa tasyahud akhir sampai mengucapkan salam, tengok ke kanan dan ke kiri, dan setelah itu merubah posisi duduk ke arah utara. Kalau merubah posisi duduk ke arah utara, ya saya tidak tahu dalilnya. Yang ada bagi imam ketika dia sudah salam dan menghadap ke makmum, berdasarkan hadis Bukhari dari Samurah bin Jundub dan juga hadis-hadis yang lainnya sebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai melakukan salat, beliau menghadap kepada kami, menghadap ke makmum. Berarti makmum menghadap ke imam, ke arah kiblat, bukan ke utara. Wallahu a'lam. Mau tanya, sekarang banyak tersebar video di HP, bagaimana hukumnya? Telah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dan beliau berfatwa bahwa hukum gambar di HP, hukum video, sama dengan hukum gambar bernyawa. Sama dengan hukum gambar bernyawa yang sudah pernah kita bahas, hal itu adalah termasuk diharamkan di dalam syariat. Wallahu a'lam. Mohon ketika menjelaskan pengertian-pengertian atau makna-makna istilah penting supaya jangan cepat-cepat dan diulang-ulang karena terlewat untuk dicatat insyaallah taala. Dan kalau terlewat bisa ditanyakan ulang. Jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk menanyakan ulang mana yang penjelasan yang terlewat yang belum sempat dicatat. Pak Ustaz, bagaimana memisahkan perasaan dan keilmuan? Apa maksudnya pertanyaan ini? Al-muhim, perasaan kita tidak boleh mengalahkan suatu hukum yang sudah kita ketahui. Kita ketahui misalkan sesuatu itu diharamkan Allah. Jangan karena mau mengikuti perasaan, kita mengatakan itu boleh-boleh saja. Ya, mungkin bisa lebih dijelaskan apa maksud pertanyaan tersebut. Gimana melaksanakan hukum Islam sementara negara kita berhukum tagut? Dan apakah ada perintah untuk mendirikan khilafah Islam? Baik. Tentang hukum Islam, ini banyak kaum muslimin yang salah paham. Seakan-akan hukum Islam itu hanya potong tangan,